gedong ising. Neng kebon, tutupi gedong pring, tutupi gedong pring. Ada garing, wayong ising, wayong ising. Neng kebon, tutupi gedong pring, tutupi gedong pring. Ada garing, ada garing. Dino Sabtu, Panjung Rayen, kaos warane biru. Sing lagi wae, entas tak tuku. Rekane tangguh bucu, neng kota beso cuku. Sing lumayan atau seko omaku. Tari wangi nganggo lengo wangi dunia tupi. Keringetku sing mampu banget nih. Gage-gage, mangan sego sambel sawarke. Tetep tak pangan senajan pedes rasane. Langgagas di pedes, cangkep menganti grebes. Bangar pangkat, kata ufoto teles. Nah, wis kumah, terceres toh waktu. Watangku pancen ules. Iki piye, iki piye le. Watangku kanane, tadi koyong ini. Panyum layu-layu, turun goli wisi. Sing cerake ini, wis ketemu. Nanging ora ono lawane. Kok kepesane panyu dadi ngampet mlayu cincin karo nyekeli jaket panyu langsung cucu ning WC ne kang slamet sing jelajet ora ket ambune mampu banget masalah WC ne ora tau dirawat sing penting panyu wis iso buang kranat wah wis kelegan awakku amarga wis metu metune ora sithik awakku nganti kuru mampu tenan ambune nyemepar ra karuan dasare kopi iki ora duwe sopan metu sak penake dhewe kok ora laporan. Wayong ising, neng kebon, tutupi gedong pring, tutupi gedong pring. Ada garing, ada garing. Wayong ising, neng kebon, tutupi gedong pring, tutupi gedong pring. Ada garing, ada garing. Iya menak iki marah, kuat leng ngempet. Kasane mau ngantotot, tapi neweh tekan jawat. Leng ngempet nyati mumat, pokokku jadi pinget. Tapi nilai matu rapah mintan kata publiket. Tengah tenuk golek kale nopo kali. Setelah metu kabeh tambah jijiki. Jijiki tinggal no golek panggol jejepek. Tunggu aku ngati-ngati jomit tak jelek bebek. Nah, lagi tak dodok nih kene wae. Dilek kake goli bebe nak wateng ngekri. Ngemsi kentu kesuwen le dodok. Ewe rambungan kudu resin dan sewo. Lek goli lo akhirnya lambung li bile. Enteng banget iso mumpak kono rene. Iso tulan karo kanca-kancane. Guyang guyu sajak seneng rasane. Retret mambu tenan ambune nyemepar. Rakaruan dasare kape iki orang duwe sopan metu sak penake dhewe kok ora laporan. Layo ngising ning kebon tutupi gedong pring tutupi gedong pring. Ada garing layo ngising ning kebon tutupi gedong pring tutupi gedong pring. Ada garing ada garing. Ngobrol anget-anget enak ning grepet ning kathok. Dasare wong pelong ra duwe tata krama. Kebelet siti bingi pe langsung mengo. Tanpa rasa pikir dheweke gawe dosa. Saniku tekon iki ambune apa? Langsung tak jawab. Kok tahu? Kumat kemringet rasake sonyo ku anget. Rasa tak ingu tapi pancen akeh banget. Tanganku nyekel irung mergo ambune mentung. Kemrutu mules wetengku nganti kebung. Mlaku ra penak lingguh wae ra jenak. Apa meneh nggo bojo wae ra penak. Saya ra nyenengke. Tidak pede, cili bisa ngirang warnane. Aku mulai iso ngambu entute. Aku langsung jaluk tulung karo socoku. Dek, pokoknya jawaban gue tangguh dek. Aku walon jimu obat, men supaya penak bolongan cili. Neng tengah lakanku, wis rodo saun toro. Kau aku dati kaget sana lito. Coba tembus yang wis penak, walah kumat menesu. Aku curiga, ini obat yang lagi wae. Lebune cakepku, gak ada nantu. Tutupi gedong pring, tutupi gedong pring. Ada garing, ada garing.